pertanyaan, apakah boleh mengantarkan saudara ke bandara untuk berangkat haji dan umrohnya? Boleh saja, nggak ada masalah ya, asal di sana nggak ada apa upacara-upacara tertentu ya. Yang saya ketahui sebagian orang ya bukan sekedar mengantar ya, tapi mau mengantar itu dari rumah sudah ada upacara besar ya, sampai nggak tahu di sini, kalau di sana sampai ada yang azan. Jadi kita kadang kalau musim-musim mau berangkat haji kadang heran, ini jam 8 siang kok ada azan, azan apa ini? Adzan sholat duha, adzan sholat duha atau apa ini? Ternyata orang mau ngantar haji, ya keluar rumah, wah acara tidak tahu ada adzannya segala. Subhanallah, umat ini sama bid'ah, ya luar biasa senangnya. Allah musta'an. Ada juga yang talbiyah, ya di Indonesia ada talbiyah. Kalau di Makkah talbiyah. Mau haji ini di Indonesia ada talbiyah ini, ada apa ini? Ke timur talbiyah, nanti habis itu ke barat talbiyah, ngadep. Habis itu ngadep ke sana utara selatan, ditalbiyahi semua ini, semua ramatangin. Ada apa ini? Ya, jadi masalahnya bukan sekedar mengantar orang mau haji, tapi ada ritual-ritual yang baru ya diada-adakan oleh sebagian orang. Nah kalau seperti itu ya tidak boleh ya. Kalau sekedar nganter ingin berpisah lama tidak ada masalah. Bagaimana menerapkan atau menanamkan, bagaimana menanamkan sikap lemah lembut agar tidak keras kepala terhadap anak laki-laki yang berumur 10 tahun. Tidak keras sikap atau keras kepala, ini beda maknanya. Keras sikap dengan keras kepala itu, keras kepala bagian daripada keras sikap. Kalau keras sikap lebih luas. Intinya ya kita perlu berlatih juga ya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Orang yang berlatih sabar, Allah akan sabarkan dia. Ini untuk kita semua termasuk diri saya. Ya, terhadap anak memang perlu banyak bersabar ya. Perlu banyak bersabar. Namanya anak kadang diberitahu sekali belum mempan. Ya. Diberitahu sekali nanti lupa lagi, berbuat lagi. Sudah dipahamkan jangan begini ya. Iya. Jangan apa? Mau mengulangi, jangan begini. Tapi berapa menit berbuat lagi. Nah, itulah anak-anak ya. Ya kita mesti menyikapi anak-anak sebagaimana anak-anak, jangan kita menyikapi mereka sebagaimana orang dewasa. Sehingga itu tadi saya katakan perlu berlatih ya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Orang yang berlatih sabar, Allah akan sabarkan dia. Sehingga kita juga perlu ingat ya bahwa sikap kita itu bagian daripada pendidikan kita. Sikap kita bagian daripada pendidikan kita. Kalau kita senantiasa bersikap keras kepada anak, anak pun akan menjadi anak yang keras ya. Terdidik secara tidak disadari. Terdidik secara tidak disadari. Nanti kalau sudah menjadi suatu karakter bagi anak itu baru tahu kok begitu dia ya, orang tuanya juga begitu. Oh ternyata sikap orang tuanya tanpa disadari adalah didikan bagi anaknya. Makanya kita ketika menyadari itu ya kita banyak-banyak menyabari dan banyak-banyak menyabarkan diri kita. Menyabari anak, menyabarkan diri kita. Supaya nanti anak kita terdidik dengan baik. Kita tua, dia besar, dia bersikap baik kepada kita sebagai orang tua. Dengan sikap kita dia pun terdidik menjadi baik sehingga berbuat baik kepada manusia. Ya, jadi itulah yang harus kita sadari supaya kita lebih bisa bersabar, ya, bahwa sikap kita adalah bagian daripada pendidikan kita terhadap anak kita. Bagaimana berjualan alat-alat tulis yang sebagian besarnya bergambar makhluk? Memang kalau dia bisa memilih yang bersih atau apa, dicari ya, diusahakan akan lebih bagus ya. Walaupun wallahu a'lam, kalau jual beli seperti ini sesungguhnya kan gambar-gambar itu bukan yang dituju, bukan yang dimaksud ya. Bukan kita berjualan gambar. Tidak lain kalau kita bicara misalnya jual sarden, ada gambar ikannya, ya kan? Jual sarden ada gambar ikannya. Nanti jual apa lagi ada gambar macam-macam lah. Karena sudah seperti itu. Nah, kita tahu dan kita menyadari bahwa yang kita jual bukan gambar ikan, tapi yang kita jual adalah sarden. Namun kemasannya seperti itu. Begitu pula mungkin sebagian pensil ya, ada gambarnya. Sama. Jadi wallahualam, secara jual belinya jual beli yang sah ya. Jual beli yang sah ya. Namun ini harus dia berusaha kalau bisa cari yang tidak seperti itu. Dan juga terkait dengan gambar, gambar kan juga macam-macam ya. Diupayakan intinya apa? Fattakullaha mastata'tum. Ya, itu kata yang paling tepat. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Itu kata-kata yang paling tepat dalam hal ini. Karena ya kondisinya seperti ini sekarang ya, umat dengan kejahilannya menganggap hal yang seperti itu biasa-biasa saja. Sementara kita tahu secara hukum bahwa apalagi gambar-gambar yang tidak sepantasnya ya, gambar-gambar yang tidak sepantasnya, sebagian barang mesti gambarnya seperti itu ya, sabun misalnya. Naudzubillah. Jadi makanya tadi kata yang paling tepat di sini adalah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya. Apabila berjual beli dengan seseorang, kita sudah jujur, tapi orang lain yang berjual beli dengan kita tidak jujur, apakah kita juga tidak mendapat keberkahan dari jual beli ini, atau hanya dia yang tidak mendapat berkah? Kalau kita melihat hadis tadi disebutkan dengan lafal fa in katama wa kadzaba, yang artinya keduanya menutupi, keduanya berlaku tidak jujur ya. Nah, ini artinya bahwa hilangnya keberkahan dari keduanya karena sikap keduanya. Kalau hanya salah satunya ya, dia yang kena dosa dan dia yang kehilangan keberkahan ya. Sementara orang yang jujur ya tetap insya Allah kebaikan untuknya ya, tidak akan dia dapat hukuman disebabkan perbuatan orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra ya, orang tidak menanggung dosa yang dilakukan orang lain. Bagaimana jika ada pembeli di toko kita sedangkan kita tahu bahwa dia adalah ahlul bid'ah, apakah kita sambut orang tersebut? Ya, ya umumnya masyarakat tentu nggak jadi jual beli nanti. Bab jual beli pada dasarnya bab yang wasi', ya. Ada kelonggaran di situ. Bab muamalah adalah bab yang wasi', ada kelapangan di situ. Jangankan dengan ahlul bid'ah, dengan orang kafir pun kita boleh jual beli, ya kan? Antum beli mobil, siapa produsennya? Beli motor, produsennya siapa? Kita berharap muslimin memproduksi itu, ya, semua barang-barang elektronik itu produksi muslimin. Kita pengennya begitu. Tapi ya ditunggu-tunggu muncul-muncul itu. Ya. Nah, jadi bab jual beli ini bab yang di sana ada kelonggaran, dan Nabi SAW melakukan hal itu. Di antaranya bahwa Nabi SAW ya mata wa diri'uhu inda yahudiyin. Nabi meninggal sementara baju besinya masih tergadaikan di orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi beli apa? Gandum, kemudian baju besinya jadi jaminannya. Luar biasa, ya. Beliau tidak bisa beli kontan. Sehingga beliau menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Beliau adalah Rasulullah. Beliau orang yang sudah Sayyidu waladi Adam, tapi mau beli gandum saja enggak kontan beliau. Sehingga baju besinya dijadikan barang gadaian. Nah, ini salah satu bukti bahwa Nabi SAW melakukan apa? Transaksi jual beli dengan orang Yahudi. Ya, dan hal seperti ini sangat banyak. Jadi intinya kalau bab jual beli perkara yang mubah, sekalipun dengan orang kafir enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau jual beli ya dengan orang kafir misalnya, tapi memang yang diperjualbelikan barang haram. Nah, itu yang enggak boleh. Orang kafir, oh dia biasa minum khamar. Ya, saya enggak jual minum khamar kepada orang Islam, tapi kepada orang kafir saya jual. Ya. Ada orang yang begitu, ya. Dia pelihara babi, oh saya kan cuma pelihara tok, saya jualnya kan ke mereka. Ya, enggak boleh gitu, tetap. Ya. Enggak boleh. Jadi di sini penilaiannya ya kepada jual belinya. Kalau seperti itu jangankan ke orang kafir atau ahlul bidah, kepada orang muslim ya enggak boleh, sama saja kan. Ya, bukan karena dia muslim atau ahli bidah atau kafir, tapi karena yang diperjualbelikan itu yang jadi masalah. Bagaimana hukumnya jual beli yang melalui online dan sifatnya dropship? Kalau sekedar online-nya selama terpenuhi syarat-syarat jual beli, ijab kabulnya ada, maka boleh, ya, sah insyaallah. Tapi kalau dropship yang saya dengar bahwa itu ada tiga pihak, ya, ada tiga pihak. Misalnya saya yang mengadakan jual beli dropship, saya bukan produsen, saya bukan pemilik barang. Ya, di sana ada produsen, pemilik barang, di sana ada pembeli. Ya, saya bertransaksi sama pembeli, padahal saya enggak punya barang. Tiba-tiba barang yang dari produsen saya minta tolong kirimkan ke alamat ini. Ya, kalau seperti itu tidak boleh, karena di sini sesungguhnya ada dua transaksi jual beli, pihak pembeli dengan saya sebagai penjual, ya, yang memakai cara dropship tadi, dan ada transaksi kedua yaitu saya dengan produsen. Semestinya dalam syariat saya harus menerima dulu dari produsen baru saya jual. Dalam arti menguasai, ya, istilahnya dalam syariat qabd. Setelah diqabd baru barang itu boleh saya transfer ke orang lain. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya saya. Barang dari produsen saya ambil. Saya lihat, oh bagus, ya, tidak ada cacatnya. Maka saya jual ke sana. Kalau ada apa-apa, tanggung jawab saya. Jangan ke sana karena sudah lepas. Ya, itu tanggung jawab saya. Tapi ketika dari produsen langsung ke orang penjual, ke pembeli saya,

wajar, tidak ada penipuan. Ya, saya beli berapa, nah itu tidak mesti ya penjual tahu. Bagaimana cara yang harus saya lakukan agar kedua orang tua saya menerima keinginan untuk belajar salaf? Ya, berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan orang tua dan diterangkan kepada orang tua dengan cara yang baik dan kebaikan apa yang mau kita pelajari. Enggak mesti antum ketika menerangkan saya mau belajar apa salaf, saya mau belajar manhaj salafi. Orang tua yang antum salaf itu apa ya? Bingung dia. Ketika dia ya umumnya masyarakat dan anak itu minta terus ya, dia pun akan bertanya kepada siapa, bertanya kira-kira ya kepada orang-orang itu ya kan. Ketika ditanya, Pak Kiai salafi itu apa? Oh hati-hati, langsung mesti nah, ya kan, hati-hati dan seterusnya. Jadi gak perlu kita menyebut kata-kata itu ketika kita mau minta izin ya. Ini sekedar teknik saja dalam apa? Dalam minta izin. Oh, mau mondok, saya mau belajar kitab-kitab kuning, tapi sekarang sudah sebagiannya putih ya kertasnya. Saya mau baca kitab kuning, mau kitab gundul, saya pelajari kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, itu yang saya belajar Sahih Bukhari. Ngomongnya begitu, orang tua kan, oh masya Allah anakku luar biasa, sekarang orang jarang yang begitu, silahkan silahkan, saya dukung. Nah, gitu orang tua ya. Ya, jangan tak mesti terus terang apa adanya. Sebesar seberapa besar pengaruh teman di dalam kehidupan kita? Oh, besar sekali pengaruh teman itu ya, kata orang Arab, as-sahib sahib, as-sahib sahib. Kalau di sini jadi sahib semua, itu sahib aneh itu. Tidak beda ya, sahib sama sahib beda. Sahib itu teman, sahib itu yang menyeret. Jadi as-sahib sahib, teman itu akan menyeret. Nah, Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum man yukhalil. Orang itu sesuai dengan perangai temannya. Jadi lihatlah dia mau berteman dengan siapa. Nah, jadi itu pengaruh teman ya. Hati-hati untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Saya pernah mendengar bahwa nama Fatimah Az-Zahra tidak boleh, apa benar? Wallah alam, saya belum tahu ya kalau nama itu dilarang. Ya, siapa fatwa yang dia dengar? Nah, saya sendiri tidak tahu. Mohon nasihat bagaimana menasihati suami yang gulu pada manhaj ini, karena ketakutannya pada dosa dan pandangan warga sekitar akan salaf ini. Apa? Takut diusir warga, padahal tidak demikian kenyataannya. Karena ketakutan itu suami tidak mau keluar rumah dan tidak bekerja, membuatnya sendiri stres dan tidak menafkahi istri. Ya. Ini betul-betul takut sehingga enggak bekerja atau modus karena enggak mau kerja? Ya Allah alam ya, mungkin benar takut, mungkin juga tidak. Tapi kalau ini memang karena takut yang berlebihan, ini takut yang tidak wajar ya. Dan kenapa takut ya? Kenapa takut seperti itu? Alhamdulillah tidak seperti yang dia khawatirkan ya. Gangguan itu ada, sunnatullah ya. Sunnatullah orang diganggu ketika dia mau baik, itu sunnatullah ya. semua. Ya, Nabi sendiri mengalami yang paling besar bahkan, ya kan, yang dialami oleh beliau. Jadi kalau bab diganggu itu hal yang wajar biasa. Tapi jangan kemudian sampai tergambar seperti itu, mau keluar rumah takut, ya, sampai nggak mau kerja, sampai stres. Gimana ini? Ya. Alhamdulillah, antum datang ke majelis taklim ini misalnya, wah itu banyak teman antum, berapa ini, berapa orang, ya, banyak. Sehingga kalau memang kondisinya seperti ini, ya perlu dinasihati, perlu diajak ke salah satu ustadz mungkin atau beberapa ustadz yang di tempatnya, ya, di dekatnya, untuk diberi nasihat dan motivasi. Ya, jangan seperti itu. Ini jelas perkara yang tidak baik, dan kasihan istrinya, ya kan, menjadi korban stresnya kalau begitu. Bagaimana cara mengenali harta yang barokah dengan harta yang tidak berbarokah? Ya, secara pasti ya kita agak kesulitan, ya, karena ini perkara yang terkadang tidak kita ketahui secara kasat mata. Namun secara umum kalau itu banyak manfaatnya, maka insya Allah itu bagian daripada keberkahannya. Ya. Bolehkah seorang istri bersedekah tanpa seizin suami, tetapi istri tersebut mempunyai penghasilan sendiri? Boleh, kalau itu harta dia boleh. Ya, kalau itu harta dia, maka tidak mesti izin kepada suami. Bagaimana cara menasihati teman yang baru serius dalam mempelajari ilmu agama, tetapi belum paham kaidah-kaidah menuntut ilmu? Yakni tidak selektif dalam mencari guru. Ya, dinasihati bahwa guru itu akan berpengaruh ke amalnya nanti, kan. Kesalahan ilmu yang didapatkan akan berakibat kesalahan pada amalan yang dilakukan. Dan Nabi SAW atau ulama kita, ya, ulama kita dahulu menganjurkan untuk apa? Untuk mencari guru yang baik. Inna hadzal ilm din fanzuru aman ta'khuduna dinakum, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ilmu ini adalah agama. Jadi lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu, karena itu menjadi agama kalian. Lantas pertanyaan berikutnya, lantas bagaimana memuji suami atau istri, apakah juga ada batasan tertentu? Ya, tentunya juga ada batasan, ya. Ya, tentunya juga ada batasan. Namun terkait dengan suami istri, di situ mungkin ada kaedah-kaedah yang lain, ya, kaedah-kaedah yang lain, ya, karena tujuan keharmonisan antara suami dan istri, ya, sampai Nabi SAW terkadang di beberapa hadis menyebutkan seorang suami dilarang dusta kecuali kepada istrinya, yakni dalam perkara-perkara tertentu demi untuk keharmonisan mereka, ya, dalam rumah tangga. Ala kulihal, untuk bab suami istri mungkin perlu dipelajari lebih jauh, ya. Yang jelas tidak sama dengan hukum pada umumnya. Bagaimana cara mengumumkan berita kematian yang sesuai dengan syariat? Yang dilarang Nabi SAW adalah an-na'yu al-jahili. An-na'yu itu pemberitaan kematian. Ada dua macam, an-na'yu al-jahili, pemberitaan kematian yang sesuai dengan orang-orang jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah ketika memberitakan kematian, mereka datang ke semacam apa, gang-gang perumahan, ya, lalu berteriak di sana bahwa fulan telah meninggal, nanti ke gang berikutnya dia lagi. Itu cara-cara jahiliyah. Nabi melarang yang seperti itu. Nabi sendiri memberitahukan, tapi tidak begitu. Bagaimana? Pernah Nabi misalnya ketika memberitakan kematian 3 panglima perangnya, ya, Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib, beliau memberitakan di masjid dengan jamaahnya, beliau memberitahukan kejadian itu, ya, terbunuhnya mereka para panglima perang tersebut. Yani sekedar pemberitahuan, bukan pengumuman yang sifatnya seperti itu, apa, diteriak-teriakan, bukan, tapi pemberitahuan seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.